Apakah benar disunahkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Syaban? Baik. Benar disunahkan untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Dan tidak harus terpaku dengan puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Boleh setiap hari puasa selama bulan Syaban. Di antara hikmahnya kata ulama, untuk melatih diri sebelum kedatangan bulan Ramadan. Nabi alaihi wasallam telah mempraktikkan hal tersebut.